Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharal umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Hadirillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-1189. Hadis tersebut telah kita baca dan telah kita terjemahkan dan telah kita ketahui maknanya secara global. Di mana disebutkan di dalam hadis tersebut bahwasannya yang pertama kali diputuskan permasalahan yang ada di antara manusia terkait dengan hak-hak manusia di hari kiamat itu adalah tentang pembunuhan. Dan manusia di hari kiamat itu akan diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara mereka. Permasalahan yang ada di antara mereka, permasalahan yang ada di antara manusia terkait dengan hak-hak manusia itu nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberi keputusan, akan ada keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai permasalahan antara orang-orang yang beriman dan orang kafir juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selesaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan putuskan. Seperti Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-141. Di mana Allah berfirman, "Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Ayat itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keputusan di hari kiamat terhadap perkara-perkara yang terjadi di antara manusia dan juga perkara yang terjadi antara orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat itu adalah mencakup keputusan terhadap segala sesuatu, semua perkara yang terjadi di antara manusia. Orang yang mendzalimi orang lain itu nanti akan diberi keputusan, akan mendapatkan balasan dari orang yang dizalimi, baik terkait dengan hartanya, kehormatannya, maupun yang lainnya. Akan tetapi yang pertama kali Allah putuskan permasalahan di antara manusia adalah tentang darah, maksudnya tentang pembunuhan. Karena masalah pembunuhan, masalah darah ini adalah merupakan a'zhamul jinayat, tindak kejahatan yang paling besar. Sehingga ketika nanti di hari kiamat manusia dibangkitkan dari alam kubur, dihadapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari itu akan memberikan keputusan-keputusan keadilan. Dan yang pertama kali Allah putuskan itu adalah tentang masalah pembunuhan. Hadis ini memberikan beberapa faedah hukum. Di antaranya yang pertama, fil hadis azmu sya'ni damil insan. Hadis ini menunjukkan atau mengandung makna tentang besarnya urusan darah manusia. Azmu sya'ni damil insan. Besarnya urusan darah manusia. Yang menunjukkan hal itu adalah karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqadhu bainan nas yaumil qiyamah fid dima. Yang pertama kali diputuskan permasalahan di antara manusia di hari kiamat adalah tentang darah, tentang pembunuhan. Ini menunjukkan tentang besarnya perkara darah manusia, besarnya perkara pembunuhan. Yang menunjukkan hal itu karena permasalahan tentang pembunuhan, permasalahan tentang darah itu adalah urutan yang pertama kali diselesaikan, yang pertama kali diputuskan. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah merupakan perkara yang paling penting dan paling besar, lebih penting, lebih besar dibandingkan yang lainnya dari kezaliman atau macam-macam kezaliman yang ada. Urusan tentang masalah darah ini menempati urutan yang pertama dalam masalah keputusan perkara yang ada di antara manusia. Sehingga ini juga menunjukkan tentang ta'zim amri dima. Menunjukkan tentang pengagungan terhadap urusan darah. Hal itu menjadi yang pertama kali diputuskan karena itu adalah merupakan perkara yang paling penting. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Daqiqil Ijz. Demikian juga dinyatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya dari para ulama. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini. Hadis ini sebagai dalil tentang isbatu yaumil qiyamah wal hisab wal qada wal jaza fihi. Hadis ini menetapkan adanya hari kiamat, adanya hisab, adanya al-qada, keputusan, wal jaza dan balasan. Balasan di hari kiamat. Jadi hadis ini menetapkan adanya hari kiamat. Bahwa hari kiamat itu nanti ada. Adanya hisab, perhitungan amal, perbuatan manusia. Kemudian juga menunjukkan tentang adanya al-qada, itu keputusan. Keputusan perkara yang ada di antara makhluk. Kemudian juga menunjukkan tentang adanya al-jaza, pembalasan di hari kiamat. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, itsbatul hukmi wal qadha bainan nas. Hadis ini menetapkan adanya hukum dan keputusan di antara manusia. Itsbatul hukmi wal qadha bainan nas. Hadis ini menetapkan adanya hukum dan keputusan di antara manusia. Jadi perkara atau permasalahan yang terjadi di antara manusia, dari pelanggaran hak, dari kezaliman besar maupun kecil, semuanya nanti akan dihukumi dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adil. Kemudian faedah berikutnya, annal qadha bainan nas yakunu fid dima wa ghairihi. Bahwa keputusan perkara di antara manusia terjadi pada pembunuhan, pada darah dan yang lainnya. Jadi bukan hanya terkait dengan masalah pembunuhan saja. Bukan hanya terkait dengan masalah darah saja. Tetapi keputusan yang akan Allah putuskan nanti di hari kiamat terkait dengan permasalahan yang terjadi di antara manusia adalah tentang pembunuhan dan juga yang lainnya. Yang menunjukkan hal ini karena Nabi SAW menyatakan awwalu ma yuqdhu bainan nas yaumil qiyamah fid dima. Yang pertama kali diputuskan permasalahan yang ada di antara manusia di hari kiamat adalah tentang darah. Dikatakan awal, maka berarti ada yang akhir. Berarti ada yang lainnya. Likulli awal akhir. Setiap yang memiliki awal itu memiliki akhirnya. Sehingga keputusan-keputusan yang ada di antara permasalahan yang ada di antara manusia yang Allah putuskan di hari kiamat itu bukan hanya masalah darah, namun yang pertama kali tentang masalah darah, tentang masalah pembunuhan. Kezaliman-kezaliman yang lain, baik yang besar maupun yang kecil, itu juga nanti akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadis ini juga menunjukkan wujubul hadar min huquqil ibad. Wajib untuk berhati-hati. Wajib untuk berhati-hati terhadap hak-hak hamba. Wajib berhati-hati terhadap hak-hak hamba. Li'alla talhaqul muslim aqibatuha. Agar supaya orang Islam itu tidak tertimpa dari akibat hak tersebut di hari kiamat. Hati-hati. Jangan sampai kita melanggar hak orang lain. Jangan sampai kita itu menzalimi orang lain. Ya. Baik dalam masalah darah, masalah kehormatan, masalah harta, masalah waktu, atau yang lainnya. Hati-hati, jaga diri. Jangan sampai terkena pelanggaran tersebut. Jangan sampai melanggar hak orang lain. Jangan sampai menzalimi orang lain. Karena semuanya tanpa kecuali, semuanya nanti akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sehingga sudah semestinya manusia itu untuk segera melakukan tahallul, itu penghalalan dari hak-hak manusia. Kalau melanggar hak manusia, apakah terkait dengan kehormatan, apakah terkait dengan harta, atau yang lainnya, maka segera mencari penghalalannya, mencari penyelesaiannya, agar supaya tidak mendapatkan keputusan nanti di hari kiamat. Karena orang yang haknya belum diambil di dunia, orang yang haknya belum diambil di dunia, ketika melanggar hak orang lain, itu nanti akan diambil di akhirat. Akan diambil di akhirat. Dan ketika diambil di akhirat itu akan lebih dahsyat dan lebih besar. Ya, dibandingkan ketika haknya itu diambil di dunia. Ketika ada hak orang lain. Ketika pada seseorang ada hak orang lain. Ya, kalau sudah diambil di dunia, sudah diselesaikan, maka di akhirat tidak diambil. Tapi kalau di dunia tidak diambil, maka di akhirat nanti akan diambil. Dan pengambilan hak di akhirat nanti lebih dahsyat dan lebih besar. Karena manusia dengan hal tersebut nanti akan dihinakan di antara manusia. Akan dihinakan di antara manusia. Sebagai contoh, ketika seorang melakukan tindak kejahatan terhadap orang lain. Seorang melakukan tindak kejahatan terhadap orang lain, kemudian dikisos di dunia. Dikisos di dunia. Maka tidak tahu permasalahan tersebut, ya kecuali orang yang melihat, yang hadir menyaksikan, atau orang yang diberitahu. Tidak semua manusia tahu. Tetapi, kalau di akhirat semua manusia tahu. Kalau di dunia, sudah dikisos hak terkait dengan manusia sudah diselesaikan. Yang tahu ya yang menyaksikan. Yang tahu, yang diberitahu. Ya. Orang-orang yang sudah lewat, sudah meninggal dunia, enggak akan mungkin tahu. Kan begitu? Enggak akan mungkin tahu orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah lalu, sudah lewat, enggak tahu. Dan orang yang setelahnya juga ada yang tahu, ada yang tidak. Dan kadang itu dilupakan. Ya. Itu kalau diselesaikan di dunia. Tapi kalau di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, semua manusia, dari manusia yang awal sampai yang akhir, semuanya melihat, semuanya menyaksikan. Semuanya melihat, semuanya menyaksikan. Ya. Sehingga terhinakan manusia ketika dibalas dan diputuskan urusan-urusannya atau urusan kedzaliman di antara manusia di hari kiamat nanti. Perlu diketahui bahwasannya hari kiamat, yaumul kiamah, itu dinamakan yaumul kiamah, hari kiamat dinamakan hari kiamat. Al-qiyamah itu kan berasal dari qoma yakum. Dinamakan yaumul qiyamah karena pada hari itu manusia itu dibangkitkan dari alam kubur. Yakumun nasihim kuburihim. Manusia dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian akan mendapatkan putusan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu dibangkitkan para saksi. Manusia jadi saksi terhadap keputusan itu. Karena itu hati-hati dari hak-hak hamba. Dan berusaha untuk segera mengupayakan penghalalannya sebelum meninggal dunia. Sehingga jangan sampai kita itu menjadi orang yang muflis di hari kiamat nanti. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW itu menjelaskan tentang al-muflis, tentang orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Orang yang muflis, orang yang bangkrut dari kiamat nanti itu, kata beliau, adalah orang dari kalangan umatku yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala ibadah sholat. Membawa pahala dari ibadah zakat. Membawa pahala dari ibadah puasa. Dan ibadah-ibadah yang lain. Awalnya adalah sebagai orang yang beruntung. Tapi kemudian datang orang yang pernah dicaci, pernah dicela. Datang orang yang pernah ditumpahkan darahnya. Datang orang yang pernah dipukul. Datang orang yang pernah diambil hartanya. Datang orang yang pernah dirusak kehormatannya. Sehingga pahala-pahala tadi itu dari ibadahnya diambil. Diberikan kepada yang ini. Diambil lagi, berikan kepada yang ini. Diambil lagi, diberikan kepada yang ini. Diambil lagi, berikan kepada yang ini. Sampai habis pahala ibadahnya, ternyata kezaliman belum selesai. Ya. Belum selesai, sudah habis. Pahalanya sudah habis. Masih ada yang dizalimi. Ya. Maka kejelekan orang yang dizalimi diambil, diberikan kepada yang menzalimi. Tadinya banyak pahala ibadahnya, ternyata habis malah menjadi banyak dosanya. Yang pada akhirnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faturiha finnar. Orang itu dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka. Itu al-muflis yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dan riwayat melalui Imam Bukhari dan yang lainnya, beliau bersabda, "Man kana indahu madzalamatun li akhihi min 'irdhihi aw malihi falyu'addiha ilayhi qabla an ya'tiya yaumal qiyamah la yuqbalu fiha dinarun wala dirhamun. In kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu wa u'tiya sahibah." Wa illam yakun lahu amalun salih ukhidha min sayyiati sahibi fahumilat alaih. Siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik terhadap kehormatannya atau hartanya, maka tunaikan. Ya, maka tunaikan. Selesaikan urusannya. Sebelum datang hari kiamat, yang di hari itu tidak diterima uang dinar, tidak diterima uang dirham. Orang yang kaya, banyak kekayaannya, hartanya, enggak bisa diandalkan. Nanti di sana enggak ada pembayaran hutang dengan menggunakan harta, enggak ada. Uangnya enggak ada gunanya. Nanti mau dibayar nanti hari kiamat, enggak bisa diterima. Kalau orang itu punya amal soleh, amal solehnya akan diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau dia enggak punya amal soleh, kata Nabi, kejelekan orang yang dizalimi akan diambil dan dibebankan kepadanya. Ya. Disebutkan di dalam hadis dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena itu, hati-hati dari hak-hak manusia. Dan berusaha untuk mencari kehalalannya, menyelesaikannya sebelum datang kematian. Baik, kita lanjutkan pembahasan hadis berikutnya. Hadis yang ke-1190. Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala 'abdahu qatalnahu, wa man jada'a 'abdahu jada'nahu." Rawahu Ahmad wal Arba'ah wa hasanahu Tirmizi wa huwa min riwayatil Hasan al Basri an Samurah wa qad ikhtulifa fi sima'ihi minhu. Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala, dan dari Samurah semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala 'abdahu qatalnahu." Barang siapa yang membunuh budaknya, kami bunuh dia. "Wa man jada'a 'abdahu jada'nahu." Dan barang siapa yang memotong hidung budaknya, kami potong hidungnya. Rawahu Ahmad al-Bar wal Arba'ah. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang 4. Wa hasanahu Tirmizi. Dan hadis ini dihasankan oleh At-Tirmidzi. Wa huwa min riwayatil Hasan al-Basri an Samurah. Dan hadis ini dari riwayatnya Al-Hasan al-Basri dari Samurah. Wa qad ikhtulifa, dan sungguh diperselisihkan, bisama'ihi minhu, tentang mendengarnya Al-Hasan al-Basri dari Samurah. وفي رواية لأبي داود والنسائي بزيادة ومن خص عبده خصيناه وصح الحاكم هذه الزيادة. Dan pada satu riwayat, bagi riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan tambahan wa man khasa 'abdahu, dan barang siapa yang mengebiri budaknya, khasainahu, kami kebiri dia. Wasahul Hakim, hadis disahihkan oleh Al-Hakim, wasahul Hakim hadis ziyadah, Al-Hakim mensahihkan tambahan ini. Dan dari Samurah, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh budaknya, dia kami bunuh. Dan barang siapa yang memotong hidung budaknya, kami potong hidungnya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang 4. Rawahu Ahmad wal Arba'ah, kadang disebut dengan Rawahul Khomsah. Rawahu Ahmad Al-Arba'ah, itu hadis riwayat Ahmad Al-Arba'ah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Rawahul Khomsah juga sama, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis ini dihasankan Tirmidzi, dan hadis ini dari riwayat Al-Hasan Al-Basri dari Samurah. Kemudian diperselisihkan tentang Al-Hasan Al-Basri mendengar dari Samurah, diperselisihkan sehingga sebagian ulama menilai hadis ini hadis yang munqati, yang terputus, tidak muttasil, tidak bersambung. Dan pada satu riwayat ini riwayatnya oleh Abu Dawud dan Nasa'i dengan tambahan, dan barang siapa yang mengebiri budaknya, dia kami kebiri. Tambahan ini disahihkan oleh Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatakan man qatala abdahu qatalnahu, barang siapa yang membunuh budaknya, dia kami bunuh. Man qatala abdahu qatalnahu, ini menunjukkan bahwa yang membunuh itu orang yang merdeka. Yang membunuh itu orang merdeka. Majikan, tuan, pemilik budak. Yang dibunuh, budak. Yang membunuh orang merdeka. Yang dibunuh, budak. Ya. Sehingga beda status, beda tingkatan antara yang membunuh dan yang dibunuh. Apakah yang seperti itu ada kisosnya, ya, ketika orang merdeka membunuh budak? Nah, di sini dikatakan kami bunuh dia, artinya dikisos. Wa man jada'a 'abdahu jada'nahu, dan barang siapa yang memotong hidung budaknya, kami potong hidungnya dia. Barang siapa yang memotong hidung budaknya, kami potong hidungnya dia. Ini menunjukkan bahwa yang memotong hidung ini adalah orang yang merdeka, pemilik budak. Yang dipotong hidungnya, budak. Sehingga antara yang memotong hidung dan yang dipotong hidungnya beda derajatnya antara orang merdeka dengan budak. Ya, berdasarkan hadis ini ada kisahnya. Walaupun yang memotong hidung itu orang merdeka, yang dipotong budak, dikisah. Kemudian yang ada dalam riwayat Abu Dawud dan Nasa'i ada tambahan man khassa 'abdahu, barang siapa yang mengebiri budaknya, dia kami kebiri. Yang mengebiri orang merdeka, yang dikebiri budak. Ini ada kisosnya. Nah, untuk hadis ini didhaifkan, dilemahkan oleh Asy-Syalbani di dalam di antaranya di dalam Dhaif At-Tirmidzi nomor hadis 1414. Jadi hadis ini dha'afahu Al-Albani, didhaifkan oleh Syal Al-Albani dalam Dhaif At-Tirmidzi di nomor 1414. Tentang isi hadis ini, bahwa hadis ini menetapkan adanya qisas dalam tindak kejahatan. Orang yang membunuh dengan sengaja diqisas dengan dibunuh. Dibunuhnya sesuai dengan bagaimana cara dia membunuh. Orang yang merusak anggota tubuh orang lain, maka anggota tubuhnya dia juga dirusak. Memotong hidung, dipotong hidungnya. Dan demikian selanjutnya. Nah, qisas ini, apakah disyariatkan dan terjadi apabila yang melakukan itu orang merdeka terhadap budak, antara sayyid dan abduh, antara tuan pemilik budak dengan budaknya? Nah, dalam masalah ini ada ikhtilaf, ada beda pendapat di kalangan para ulama. Ada beda pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Kalau tindak kejahatan itu terjadi antara orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, budak dengan budak, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak ada beda pendapat dengan para ulama tentang adanya qisas. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang yang merdeka terhadap budak, apakah ada qisas? Ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.